Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajlis kembali di tempat ini dalam rangka untuk mengkaji dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk saling berwasiat, untuk sabar di atas kebenaran dan sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai kembali kajian kita di tempat ini, yang insyaallah kajian kita di tempat ini kita mulai dengan membahas kitab Al-Usulu Sittah, enam landasan pokok di dalam dinul Islam ini, atau dalam bahasa lain enam prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang Al-Usulu Sittah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dinisbahkan kepada At-Tamimi karena beliau dari Bani Tamim, dan dinisbahkan kepada An-Najdi karena beliau berasal dari Najd. Beliau rahimahullahu ta'ala memiliki banyak karya tulis, di antaranya ini Al-Usulu Sittah, kitab yang memberikan penjelasan kepada kita tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun tentunya prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya enam ini, akan tetapi apa yang beliau sebutkan adalah perkara-perkara yang penting, yang ketika itu sangat penting untuk beliau sampaikan, itu pada zaman beliau, yang di zaman beliau banyak kesyirikan, peribadahan kepada kuburan, juga merajalelanya kebid'ahan dan seterusnya, yang keadaannya atau kondisinya, juga tidak jauh dari kondisi di negeri kita yang sekarang banyak kebid'ahan, kesyirikan, penyembahan terhadap kuburan, dengan dibungkus memuliakan wali atau memuliakan orang soleh, padahal hakikatnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat penting bagi kita untuk mengetahui enam prinsip atau enam landasan pokok yang akan beliau sebutkan dalam kitab beliau ini, Al-Usulu Sittah. Yang insya Allah penjelasannya, penjelasan dari matan Al-Usulu Sittah akan kita baca dari penjelasan Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, ulama pada masa sekarang dari ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung pada pembahasan kitab, yang kitabnya insya Allah sudah ada di hadapan antum, walaupun mungkin sebagian belum paham bahasa Arab, namun tidak ada salahnya kalau memegang kitab yang berbahasa Arab, kata orang Sunda nama kitab koneng, Baik. Kita lanjut langsung pada apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penulis memulai kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka untuk mengikuti kitabullah, karena surat-surat di dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang basmalah tersebut adalah ayat yang tersendiri dari setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah. Kemudian juga dalam rangka mengikuti kebiasaan para nabi dan para rasul, sunnahnya para nabi dan para rasul ketika mereka menulis surat-surat ke raja-raja, ketika berdakwah mendakwahkan agama ini melalui surat menyurat, mereka awali surat-surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat ke raja-raja di saat itu. Juga memulai dengan kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah dalam rangka untuk mendapatkan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekaligus agar supaya apa yang akan ditulis nanti berbarokah, ya, bermanfaat, berfaedah. Ya. Sehingga beliau rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lain ketika menulis kitab-kitab mereka, mereka awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya. Nah. Kemudian qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imamud Da'watil Islamiyah wa Hamihimal Millatil Hanifiyah, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, imam dakwah Islam, ya, dan juga salah satu ulama yang benar-benar menjaga kemurnian millah hanifiyah yang lurus ini, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanahu Allah ta'ala bayanan wadihan lil awwam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da dhalika ghalita fiha katsirun min adkiyail alam wa uqala ibni adam illa aqallal qalil. Kata beliau rahimahullahu taala, di antara perkara yang sangat menakjubkan atau sangat mengherankan, dan juga di antara ayat-ayat, tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan terhadap kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Zat Al-Malikul Ghallab, ini nama-nama Allah, adalah adanya sittatu usul, adanya enam landasan pokok atau enam prinsip dasar, bayyanahullah, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya. Jadi enam prinsip yang beliau sebutkan ini adalah istinbat dari ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, ya, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat gamblang, sangat jelas untuk orang awam sekalipun. Nah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan sangat jelas, ya, hatta orang awam pun faham. Kemudian setelah penjelasan yang sangat jelas tersebut tentang tauhid, tentang syirik, ya, tentang nanti ada prinsip wajibnya mentaati waliul amr, ya, dan seterusnya dari enam prinsip yang akan beliau sebutkan nanti, dengan jelasnya dan gamblangnya ayat, nah, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi setelah itu, ya, keliru dan tersesat, ya, di dalam perkara-perkara ini kebanyakan orang-orang cerdas di atas muka bumi ini, ya, dan orang-orang yang berakal dari anak-anak Adam, illa aqallal qalil, kecuali sedikit, ya, kecuali beberapa orang, ya, yang tidak tersesat, yang tidak menyimpang dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan kebanyakannya ghalito, menyimpang, tersesat, ya, di dalam prinsip-prinsip ini. Yang menyimpang dan tersesat bukan orang jahil, bodoh, ya, adkiya al-alam, orang-orang yang cerdas, ya, cendekiawan, Okoh, dan seterusnya dari kalangan Uqala Bani Adam. Kemudian kata Syekh, apa saja prinsip-prinsip tersebut? Kita langsung pada prinsip pertama. Sebelum membaca penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, kita langsung masuk prinsip pertama, kemudian setelah itu kita baca penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala. Al-aslul awal, pokok yang pertama, al-ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Ini prinsip yang pertama, landasan pokok yang pertama. Mengikhlaskan atau memurnikan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Ini prinsip pertama. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah azza wa jal. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul anah. Dan Al-Qur'anul Karim mayoritasnya itu menjelaskan pokok prinsip yang pertama ini. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan larangan dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini mayoritas Al-Qur'an, ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an mayoritasnya menjelaskan penjelasan ini, prinsip yang pertama ini. Min wujuhin syatta, dari beberapa sisinya dijelaskan prinsip yang seperti ini di dalam Al-Qur'an dari beberapa sisinya, dengan penjelasan yang bisa difahami oleh orang yang paling, orang awam yang paling bodoh sekalipun. Apa contohnya? Banyak contohnya. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ini sekali dengar orang awam faham. Contohnya ini, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, beribadahlah hanya kepada Allah saja, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Orang awam yang paling bodoh sekalipun tahu, oh ini perintah untuk agar beribadah kepada Allah saja. Jadi kalau beribadah hanya kepada Allah saja, jangan kepada selain Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kalau berdoa kepada Allah, bernazar untuk Allah, beristighosah kepada Allah, jangan berdoa kepada mayit, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada wali. Jadi orang awam yang paling bodoh sekalipun faham dengan ayat ini, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Perintah untuk beribadah kepada Allah saja, dan larangan dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mayoritas Al-Qur'an dalam penjelasan ini dari beberapa sisinya, dengan penjelasan yang sangat difahami oleh setiap orang, bahkan oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Jelas ya? Nah, sehingga mestinya kita paham dan mengerti tentang prinsip ini. Kemudian kenapa kok? Nah, kata beliau tadi, termasuk perkara yang sangat mengherankan. Sudah dijelaskan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya dalam Al-Quran, tetapi orang-orang cerdasnya malah tersesat. Kata beliau, "Tsumma lamma sara 'ala aktsaril ummati masar," kemudian setelah terjadilah apa yang terjadi pada mayoritas umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adhharu lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsir fi huquqihim." Kemudian syaitan menampakkan kepada manusia bahwasannya memurnikan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah itu sama saja dengan merendahkan orang-orang soleh katanya. Nah, dan juga tidak memenuhi hak-hak orang-orang soleh katanya. Jadi syaitan datang kepada manusia menampakkan bahwasanya kalau mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, kalau berdoa kepada Allah langsung, itu merendahkan orang-orang soleh. Kamu kalau berdoa datang ke kuburan wali, minta kepada wali, jangan langsung kepada Allah, kamu banyak dosanya. Nah, jadi digambarkan oleh syaitan bahwasanya memurnikan ibadah untuk Allah saja, yaitu berdoa langsung kepada Allah, nah, meminta beristighosah kepada Allah dan seterusnya, itu kata mereka ini merendahkan orang-orang soleh, merendahkan wali. Karena kita sampaikan kepada mereka, kalau kita berdoa, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada wali. Nah, kemudian orang-orang yang fanatik dengan wali ini, atau orang soleh, mereka marah. Kemudian mengatakan, kalian itu tidak memuliakan para wali. Kalian tidak memuliakan orang-orang soleh. Nah, marah. Subhanallah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja, itu mereka anggap sebagai merendahkan orang-orang soleh. Dan sebagai, atau mereka anggap sebagai bentuk melalaikan hak-hak orang soleh. Nah, maka kita jawab kepada mereka, kita bukan merendahkan atau melalaikan hak-hak orang soleh, tidak. Namun kita memposisikan orang-orang soleh atau memposisikan para wali, para nabi, para rasul itu pada posisinya masing-masing. Ya. Kita muliakan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Artinya tidak kita serahkan ibadah kepada mereka. Kita tidak menyerahkan doa kepada mereka, tidak. Tapi menyerahkan ibadah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Karena mereka makhluk, tidak berhak untuk diibadahi. Baik malaikat, nabi, rasul, wali, orang soleh, dan seterusnya. Mereka makhluk-makhluk Allah tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Jadi kita posisikan mereka pada posisinya masing-masing. Kita muliakan sesuai dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Tidak melebihi. Baik. Kemudian, wa adharu lahumu syirka billahi fi surati mahabbati sholihin wa atba'ihim. Syaitan menampakkan kepada manusia, bahwasannya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, ditampakkan kepada manusia sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh dan para pengikutnya. Padahal itu syirik, tapi mereka anggap ini sebagai bentuk kecintaan kepada orang soleh, memuliakan orang soleh. Nah, jadi syaitan yang menampakkan ini. Kalian mau mendapatkan keturunan, datang ke kuburan wali, berdoa di sana. Wali punya karomah, wali punya karomah, punya hubungan langsung dengan Allah, kata syaitan. Sehingga orang berbondong-bondong menuju kuburan wali tersebut dan berdoa di situ, meminta kepada wali, ya wali, ya fulan, wali Allah, saya minta keturunan, tolong sampaikan kepada Allah. Ini mayit. Ini. Jadi kesyirikan kepada Allah digambarkan oleh syaitan sebagai bentuk kecintaan kepada orang soleh. Mereka menganggap ini bentuk kecintaan kepada orang soleh, memuliakan orang soleh. Sehingga kalau meminta kepada Allah melalui mereka, padahal ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun jahiliyah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadai berhala-berhala ini kecuali dalam rangka agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-sedekat, dengan sedekat-dekatnya. Jadi tujuan mereka mengibadai berhala-berhala itu adalah Allah tujuan mereka. Orang-orang seperti inilah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menyekutukan Allah. Mereka meminta melalui berhala-berhala ini. Nah, ini landasan pokok yang pertama atau prinsip dasar yang pertama. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, ya. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Dan menjelaskan, ya, bahwasannya, ya, lawan daripada mengikhlaskan dan memurnikan ibadah kepada Allah saja, ya, lawannya adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan mayoritas ayat di dalam Al-Quran tentang ini, tentang tauhid, ya. Dan ini inti dakwahnya para nabi dan para rasul. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tawhid. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyuruh kepada umatnya, ubudullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut tawhid, dan jauhilah tawhid, yaitu sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah. Mayoritas ayat dalam Al-Quran tentang ini, tauhid, perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Penjelasan yang begitu gamblang di dalam Al-Quran, ya, tentang perintah hanya beribadah kepada Allah saja dan larangan dari berbuat kesyirikan, itu sudah sangat sejelas-jelasnya, ya. Akan tetapi sangat disayangkan orang-orang cerdasnya dari kalangan Bani Adam ini, orang-orang berakalnya dari kalangan Bani Adam, mayoritasnya tersesat dan menyimpang. Nah, dalam permasalahan ini, illa aqallal qalil, kecuali sedikit. Ya. Mereka membaca ayat tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah hanya kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Ayatnya dibaca, tetapi apa? Prakteknya, ya, prakteknya dia, ya, nah, bernazar untuk selain Allah. Prakteknya beristighosah kepada selain Allah. Prakteknya berdoa kepada wali, ya. Nah, prakteknya mengagung-agungkan kuburan dengan pengagungan yang tidak semestinya. Nah, padahal baca ayatnya. Nah, larangan dari berbuat kesyirikan dan perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Yang demikian karena syaitan tadi, ya, menampakkan tauhid itu, ya, tauhid memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja, itu meremehkan orang soleh, ya, meremehkan wali, ya. Nah, sehingga mereka menuduh itu para Wahabi itu, ya, orang-orang yang benci dengan wali, orang-orang yang benci dengan, nah, orang-orang soleh, ya. Na'udzubillah, kita dituduh benci dengan wali-wali Allah atau terhadap orang-orang soleh, ya. Nah, tuduhan tanpa bukti, ya. Nah, karena menurut mereka memenuhi hak wali itu dengan berdoa kepada wali, ya, mengunjungi kuburannya, ya, kemudian berdoa di situ, meminta-minta di situ. Na'udzubillah, itulah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, jadi syaitan menampakkan tauhid itu, nah, dalam bentuk, ya, meremehkan orang soleh, ya. Sedangkan kesyirikan, ya, mereka tampakkan dalam bentuk kecintaan terhadap orang-orang soleh dan memenuhi hak orang-orang soleh. Nah, sehingga kata beliau tadi, ya, termasuk di antara perkara yang sangat mengherankan, ya, di dalam Al-Quran sudah jelas tentang larangan dari berbuat kesyirikan dan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian, nah, setelah itu, ya, tersesat orang-orang yang tersesat dari mayoritas orang-orang cerdas di atas muka bumi ini. Orang-orang yang berakal dari anak-anak Adam, ya, atau dari Bani Adam. Illa aqallal qalil, qalil, kecuali orang-orang yang sedikit. Baik, ini mukaddimah dari Syekh rahimahullah ta'ala sekaligus poin pertama dari 6 landasan pokok atau 6 prinsip dasar di dalam agama ini. Nah, kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kembali lagi ke halaman pertama. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La syakka anna Allah subhanahu anzal al-Qur'an tibyanan li kulli syai. Setelah beliau mengucapkan basmalah, kemudian memuji Allah azza wa jal, juga bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, tidak diragukan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran ya, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Al-Quran menjelaskan likulli syai, menjelaskan setiap perkara. Sudah lengkap ya, di dalam Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai penjelas. Ya. Nah, bagi setiap perkara. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafian. Dan tidak ragu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan Al-Qur'an ini ya, dengan penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang sempurna. Hal-hal yang butuh dijelaskan dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Quran qadiyatu tauhid wa syirk. Penjelasan dari Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran ini, penjelasan yang paling agungnya, penjelasan yang paling besarnya dari penjelasan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran ini adalah penjelasan tentang perkara tauhid dan kesyirikan. Ini penjelasan yang paling penting, yang paling utama, yang paling agung, yang paling besar, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, adalah penjelasan tentang perkara tauhid dan kesyirikan. Li'anna tauhida huwa aslul islami wa aslul din. Karena tauhid itu adalah pokoknya Islam dan pokoknya agama ini. Ya, tauhid. Dan ini inti dakwahnya para nabi dan para rasul. Ya. Dakwah tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tawhid. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tauhid, menjauhi kesyirikan. Juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am di Mekah ya. Lebih dari 10 tahun beliau mendakwahkan tauhid. Ya. Nah, dengan turunnya beberapa syariat secara bertahap, ya. Namun inti dakwahnya beliau adalah tauhid. Ya. Menyuruh manusia agar beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal. Tauhid inilah yang semua amalan dibangun di atasnya. Tauhid inilah yang menjadi pondasi ya, dari semua amalan. Yang namanya pondasi ya, nah, kalau enggak ada ya, bangunannya ambruk ya. Amalan sebanyak apapun, seikhlas apapun ya, kalau tidak ada tauhid ya, nah, maka tidak berguna amalan-amalan tersebut. Sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, sedekahnya masya Allah, umrohnya masya Allah ya, nah, dan berbagai macam amalan yang lain, tetapi suka datang ke dukun misalkan ya, dan suka membenarkan ucapan dukun, tidak berguna semua amalannya. Faja'alnahu haba'an mansurun, kami jadikan pahala-pahala amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Orangnya masya Allah baik sekali, ya, dermawan subhanallah, ya, sholatnya masya Allah jidatnya sampai hitam, ya. Nah, puasanya subhanallah puasa Daud, ya. Tetapi, nah, di hari-hari khusus, ya, suka, nah, datang ke kuburan wali dan berdoa kepada wali. Ya wali, saya minta ini dan itu, ya, minta kepada mayit. Maka dia telah menyekutukan Allah. Gugur semua kebaikan-kebaikan tadi. Gugur semua pahala-pahala amal solehnya. Gugur, tidak berguna. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah pondasi dari semua amalan. Ya. Sehingga jika kita berdakwah, awali dakwah kita dengan dakwah tauhid. Ya. Nah, sebelum yang lainnya, at-tauhidu awalan, tauhid yang pertama kali. Demikian juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Nah, beliau bimbing dai-nya ini agar berdakwah memulai dengan tauhid. Nah, setelah mereka bertauhid, yaitu masuk Islam, baru ajarkan kepada mereka sholat. Nah, setelah mereka mau memenuhi ajakan sholat, baru ajarkan kepada mereka zakat, ya, dan seterusnya, nah, bertahap. Nah, sehingga dakwah tauhid adalah dakwah yang paling penting. Nah, yang hendaknya kita awali dakwah ini dengan dakwah tauhid, karena semua amalan dibangun di atas tauhid. Wa syirku yubtil hadzal asla, sedangkan kesyirikan itu menghancurkan tauhid, menghancurkan pondasi. Wa yufsiduhu, dan merusaknya. Wala yakunu lahu wujud, sehingga tidak ada wujudnya tauhid. Tidak ada ruhnya agama, ya. Tidak ada ruhnya Islam, ya, kalau disertai dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu menghancurkan tauhid, merusak tauhid, ya. Li'annahuma amrani mutadaddani wa mutanaqidani la yajtami'ani abadan. Karena keduanya itu tauhid dan syirik, ya. Keduanya adalah dua perkara yang bertolak belakang. Dua perkara yang bertentangan, ya. Tidak akan berkumpul keduanya selama-lamanya. Orang itu ima dia muwahhid, orang yang bertauhid, atau dia musyrik, seorang yang musyrik. Tidak ada muwahhid musyrik, ya. Nah, dalam satu nama, nah, dia seorang muwahhid tapi musyrik. Enggak ada, ya. Atau dia musyrik tapi muwahhid, tidak ada. Kalau muwahhid ya muwahhid, bertauhid ya bertauhid, ahli tauhid ahli tauhid. Kalau musyrik ya ahli syirik. Keduanya perkara yang bertentangan dan bertolak belakang, tidak akan berkumpul keduanya abadan selama-lamanya. Walidzalika Allah subhanahu bayyana hadzal asla fi kitabihi fi jami'il Qur'an. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pokok ini, yaitu tentang tauhid, di dalam Al-Qur'an, fi jami'il Qur'an, pada seluruh ayat-ayat dalam Al-Qur'an kaitannya dengan tauhid. Bagi orang yang mau betul-betul meneliti Al-Qur'anul Karim, ya, faham dengan kalamullah, ya. Nah, maka dia akan mendapati bahwasanya semua ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu kaitannya dengan tauhid. Nah, misalkan ayat tentang sholat, ya, ayat tentang puasa, ini kaitannya dengan tauhid, karena konsekuensi tauhid menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah ya sholat, ya puasa dan lain sebagainya. Semua kaitannya dengan tauhid. Fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirik. Hampir, nah, tidak ada surat, ya, yang di situ, ya, kosong dari penyebutan tauhid dan kosong dari penyebutan syirik. Nah, hampir, nah, tidak ada, surat yang di situ kosong dari penyebutan tentang tauhid atau kosong dari penyebutan tentang syirik. Nah, semua surat di dalam Al-Qur'an, pasti ada penyebutan tentang tauhid dan ada penyebutan tentang kesyirikan. Wan nasu yaqra'una hadzal Qur'an wa yuraddidunahu, dan manusia mereka membaca Al-Qur'an ini, dan mereka mengulang-ulanginya, mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'an mereka, yang bacaan mereka di dalam Al-Qur'an setiap suratnya tidak kosong dari tentang tauhid dan syirik. Akan tetapi kebanyakan mereka hanya membaca. Dia rajin baca Quran, tapi rajin juga berdoa kepada selain Allah. Itu berdoa kepada wali atau yang semisalnya. Walakinna qalla man yatanabbah li hadzal bayan. Banyak orang yang membaca Al-Quran dan mengulang-ulang bacaannya, akan tetapi sedikit mereka yang perhatian dengan penjelasan ini. Itu penjelasan tentang tauhid dan syirik. Walidzalika tajidu katsiran minan nas yaqra'una al-Qur'an wa yaqa'una fi syirk. Oleh karena itu engkau dapati mayoritas atau kebanyakan manusia mereka membaca Al-Qur'an tetapi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa yukhilluna bitauhid, dan mereka melalaikan tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Mereka lalaikan ini. Ma'a anna hadzal amra wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkara ini tentang tauhid dan tentang syirik itu jelas, perkara yang sudah sangat jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yamshuna 'alal awa'id wa ma wajadu 'alaihi aba'uhum wa masyayikhuhum. Kenapa mereka baca Al-Qur'an tetapi terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak menjaga kemurnian tauhid. Nah, padahal sudah jelas dan gamblang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga sudah jelas gamblang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kenapa? Karena mereka yamsyun 'alal awaid, karena mereka manusia, kebanyakan manusia berjalan di atas awaid. Berjalan di atas adat istiadat. Wa ma wajadu 'alaihi aba'uhum wa masyayikhuhum, dan berjalan di atas apa yang mereka dapati dari bapak dan nenek moyang mereka. Ini dari dulu nenek moyang kita seperti ini ngajarin. Nah, bahwa kalau kemarau panjang kita harus membuat sesaji, Nah, sesajinya ini dan itu, ditentukan jenis makanan, jenis ini dan itu. Untuk sedekah bumi, itu sudah turun temurun sejak dulu nenek moyang kita. Kenapa kamu datang sekarang melarang kita? Kata mereka. Nah, kamu baru belajar kemarin, sudah melarang kita yang sudah turun temurun ratusan tahun melakukan ritual-ritual ini. Allahul Musta'an. Padahal dia baca Quran, tetapi terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak perhatian dengan kemurnian tauhid, karena mereka berjalan di atas tadi adat istiadat. Bukan tidak boleh seseorang menjaga dan memelihara adat istiadat, bukan, bukan tidak boleh. Tetapi kalau adat istiadatnya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ya ditinggalkan. Adat suatu kampung itu minum-minum khamr. Sementara dalam Islam dilarang minum-minum khamr. Kira-kira dahulukan Al-Qur'an atau dahulukan adat istiadat? Al-Qur'an. Karena Islam melarang minum khamr. Jangan dia berdalil ini sudah adat istiadat nenek moyang kita dulu, bahwasannya setiap acara-acara khusus kita minum khamr. Sama dengan tadi yang membuat sesaji-sesaji, dan seterusnya dari ritual-ritual kesyirikan. Hendaknya seseorang ketika dia mengaku muslim, betul-betul harus tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana orang-orang jahiliyah yang mereka masuk Islam, mereka harus meninggalkan semua adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, setelah mereka masuk Islam, setelah mereka mengikuti Rasulullah SAW, mereka meninggalkan semua adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Asy-Syaikh di sini menjelaskan kenapa mereka membaca Al-Quran tetapi banyak terjatuh ke dalam kesyirikan dan tidak perhatian dengan kemurnian tauhid, karena mereka berjalan di atas tadi adat istiadat, tidak memilah-milih mana yang naam sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, mereka berjalan di atas tadi adat yang menyelisihi ajaran Islam. Mereka berjalan di atas apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Wal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'uhum wa masyayikhuhum wa ahlu baladihim. Yang menjadi hukum asal, ya, menurut mereka adalah apa yang telah mereka dapati dari nenek moyang, ya, mereka, dan apa yang telah mereka dapati dari penduduk negeri mereka. Ini menjadi hukum asal mereka, orang-orang musyrikun. Nah, menurut mereka hukum asalnya adalah apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka yang sudah turun temurun, dan apa yang mereka dapati dari penduduk negeri mereka. Ya. Nah, wala yufakiruna fi yaumin minal ayyam an yata'ammalu wa yatadabbaru al-Qur'an. Mereka tidak mau berpikir, ya, untuk perhatian dan menghayati Al-Qur'an. Hanya sekedar membaca, ya, tapi kesyirikan jalan terus. Nah, mereka tidak pernah berpikir untuk naam suatu hari nanti belajar, mengkaji, ya, dan menghayati isi Al-Qur'an. Wa ya'rudu alaihi makana alaihin nas, kemudian menimbang perbuatan-perbuatan manusia atau tadi istilahnya adat istiadat ditimbang dengan Al-Qur'an. Kalau sesuai dengan Al-Quran, silahkan dikerjakan. Atau tidak menyelisih Al-Quran, silahkan dikerjakan. Tetapi kalau adatnya menyelisih Al-Quran, ya, adatnya adat kesyirikan misalkan. Ada acara nomoni. Nah, misalkan. Ya, adat di Palu sana. Ya, yang isinya kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal, menyembelih untuk selain Allah, ya, dan mempersembahkan persembahan-persembahan sesaji untuk selain Allah. Nah, yang kemudian belum lama mereka disapu oleh azab Allah berupa tsunami, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mereka tidak mau berpikir, ya, untuk perhatian, ya, mengkaji dan mentadaburi Al-Quran, ya, kemudian menyerahkan atau menimbang perbuatan-perbuatan manusia kepada Al-Quran. Wahal huwa sahihun, apakah perbuatan ini benar, tidak bertentangan dengan Al-Quran, au ghairu sahih, atau perbuatan ini tidak benar, menyelisih Al-Quran. Nah, mereka tidak berpikir ke sana. Yang mereka pikirkan, wah, ini sudah dari dulu nenek moyang kita melakukan ini, ya, nggak boleh kita memunahkan, peninggalan nenek moyang, ya. Nah, jadi mungkin menurut mereka kalau zaman jahiliyah, ya, adatnya menyembah berhala, jangan dihilangkan. Ya. Kita muslim tapi nyembah berhala, gitu mungkin keinginan mereka. Ya nggak bisa, nggak nyambung, ya. Muslim tapi nyembah berhala, enggak nyambung. Justru kalau muslim, konsekuensinya menghancurkan berhala-berhala tersebut. Bukan malah membuat berhala-berhala, ya. Nah, na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan naam kita dan keluarga kita dari naam kesesatan dan penyimpangan. Nah, kemudian kata Syekh, mereka tidak mau ya berpikir untuk menimbang perbuatan mereka kepada Al-Quran, ya, apakah benar atau tidak perbuatan mereka itu. Bal aqadahumut taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim. Akan tetapi mereka telah naam ya terasuki dengan penyakit taqlidul a'ma, penyakit membebek buta ya, kepada nenek-nenek moyang mereka. Jadi sudah betul-betul menancap dan merasuk ya penyakit taklid buta terhadap ajaran nenek moyang. Nah, apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka? Wa'tabaru annal Qur'ana innama yuqra'u lil barakah wa husulil ajri bitilawah. Dan mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu nah, dia dibaca hanya untuk cari barokah saja dan untuk mendapatkan pahala karena membaca Al-Qur'an saja. Walaysal maksud annahu yuqra'u litadabbur wal 'amal bima fi. Bukan tujuan membaca Al-Quran itu untuk dihayati, dikaji, ya, nah, difahami, kemudian diamalkan. Bukan itu tujuan mereka, maksud mereka membaca Al-Quran. Bukan untuk dihayati, dikaji, difahami, dan kemudian diamalkan, bukan. Tetapi menurut mereka, Al-Quran itu dibaca untuk cari barokah saja dan untuk mencari pahala membaca Al-Quran saja. Jadi mereka membaca Al-Quran tetapi kesyirikan jalan terus. Nah, ya. Yang demikian karena mereka tidak menghayati dan memahami isi Al-Quran. Pernahkah mereka memahami bahwasannya orang-orang musyrikun, jahiliyah yang mereka menyembah berhala? Nah, pernahkah mereka memahami bahwasannya mereka menyembah berhala ini adalah hanya sebagai perantara? Yang mereka tuju adalah Allah. Sebelum kita mengenal dakwah, yang kita tahu orang-orang musyrikun jahiliyah nyembah berhala, mereka tidak kenal Allah. Ya. Nah, nyembah berhala, enggak kenal Allah. Ini pemahaman keliru. Mereka kenal Allah. Mereka tahu yang menciptakan alam semesta ini Allah, mereka tahu yang mengatur alam ini Allah, ya. Mereka berada di atas sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Sehingga ada hajinya, ya. Hajinya ke Ka'bah ya, dan seterusnya dari berbagai naam sisa-sisa naam agama Ibrahim alaihissalatu wassalam yang ada pada mereka. Mereka jika ditanya siapa yang menciptakan kamu, mereka menjawab Allah. Ya. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Nah, tetapi kenapa mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah melalui berhala-berhala tadi. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini kecuali dalam rangka agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuannya Allah tetapi melalui berhala-berhala tadi. Apa bedanya dengan orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur zaman sekarang, yang mereka tujuannya Allah, tetapi melalui tadi wali-wali yang sudah meninggal dunia, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Nah, sama-sama kesyirikan, ya. Sama-sama menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang jahiliyah dulu mereka melalui berhala atau patung, yang patung ini gambarnya orang soleh. Ya. Zaman sekarang, ya, kuburannya orang soleh. Nah, yang pada zaman jahiliyah pun ada kuburannya orang soleh yang dijadikan sebagai perantara. Nah, seperti kuburan Al-Lat. Nah, kuburannya Al-Lat, seorang soleh, seorang orang yang dermawan, yang dulu setiap musim haji dia memberi makan kepada orang-orang yang berhaji. Setelah nah Lat ini ya, julukan kepada orang soleh ini karena dia suka membuat makanan. Nah, Lat Tayalut Tusawir. buat makanan Arab, ya, untuk diberi kepada orang-orang berhaji. Setelah dia meninggal dunia, karena terkenal dermawan, soleh dan seterusnya, sehingga kuburannya diagung-agungkan dengan pengagungan yang berlebihan, ya, sampai diibadahi dari selain Allah. Kemudian qala syekh rahimahullahu taala qalla minan nas min man yaqra'ul qur'an li hadzal ghurd, sedikit orang yang membaca Al-Qur'an untuk tujuan ini, untuk tujuan dihayati, difahami, diamalkan. Sedikit. Innama yaqra'una litabarruk bihi aw italadzu bisautil qari. Hanya saja mereka membaca Al-Qur'an untuk cari barokah saja, atau untuk bersenang-senang dengan suara qori. Ya. Sekedar suaranya indah, ya, sekedar itu. Sekedar bernikmat-nikmat dengan suara qori. Wa tarannum bihi, dan bernikmat-nikmat dengan lagam. Naam, qori ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Aw li qira'atihi 'alal mardhalil ilaj, atau mereka membaca Al-Qur'an hanya untuk ruqyah. Kalau ada yang sakit baru baca Qur'an. Ya. Kalau enggak ada yang sakit enggak baca Al-Qur'an. Jadi mereka membaca Al-Qur'an hanya untuk ini, cari berkah atau untuk bernikmat-nikmat dengan suara qori atau bernikmat-nikmat dengan indahnya lantunan qori tadi, ya, atau hanya untuk ruqyah kepada orang yang sakit itu. Tidak pernah berpikir, suatu saat nanti mengkaji, memahami, ya. Mentadaburi ayat Al-Qur'an, ya, kemudian mengamalkannya. Jadi hanya sekedar membaca, bacaannya pun masih salah-salah. Ya. Amma an yukra'u lil amal bihi wa tadabburi was sudur amma fihi wa 'arada ma 'alayhi an-nas ala hadzal Qur'an fa hadza la yujad illa fi qalilin minan nas. Adapun Al-Qur'an dibaca untuk diamalkan dan ditadabburi, dihayati dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan menimbang perbuatan manusia kepada Al-Qur'an ini, ya, apakah perbuatan ini benar atau tidak, fahadha, yang seperti ini, la yujad, tidak didapati, illa fi qalili minan nas, kecuali pada sedikit orang, kecuali pada sedikit orang membaca untuk diamalkan, dihayati, difahami, dipraktekkan, ya. Kemudian perbuatan manusia itu dikembalikan kepada Al-Qur'an, apakah benar atau tidak, ya. Tidak ada yang tujuannya seperti ini ketika membaca Al-Qur'an kecuali sedikit dari kalangan manusia. La naqulu na ma'dum, kita tidak mengatakan enggak ada, ya. Lakinnahu fi aqalil qalil, akan tetapi sedikit. Minoritas yang seperti ini. Walidzalika tajidul Qur'ana fi wadin wa a'malu ba'din nas fi wadin akhar. Sehingga engkau dapati Al-Qur'an ada di satu lembah, sedangkan perbuatan sebagian manusia di lembah yang lain. Al-Qur'an bilangnya jangan melakukan kesyirikan. Ya, manusia perbuatannya menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Al-Qur'an di satu lembah, perbuatan manusia di lembah yang lain, di lembah yang berbeda. La yafakiruna fit taghyir abadan, mereka tidak berpikir untuk merubah abadan. Tidak berpikir ingin merubah kebiasaan adat yang jelek. Enggak pernah berpikir itu. Yang terpikir adalah melestarikan. Menjaga, melestarikan adat kesyirikan. Tidak pernah berpikir untuk merubahnya. Oh, ini kesyirikan, ini menyekutukan Allah, ya. Walau hawala mujaddidun aw da'in ila Allah an yughayyira ma hum alaih. Kalau ada seorang mujaddid, ya, seorang pembaharu, seorang da'i ila Allah, ya, berusaha ingin merubah kebiasaan manusia tersebut yang berupa kebiasaan kesyirikan atau kebiasaan yang menyelisih Islam, laqamu fi wajihihi, ya, maka mereka akan menghadang di hadapan pembaharu itu. Wattahamuhu bidolal, dan mereka akan menuduh si pembaharu ini orang yang sesat. Ya. Wattahamuhu bil khuruj 'ala din, dan bahkan menuduh si pembaharu ini, ya, nah, dia telah keluar dari agama. Wa annahu ata bidinin jadid, dan bahwasanya dia telah mendatangkan agama yang baru. Ini agama baru ini agama Wahabi ini, ya. Wah, ini agama. Tuduhan-tuduhan yang keji dari mereka. Wa annahu dan bahwasanya ini dan itu. Jadi kalau ada yang melarang, ya akhi ini enggak boleh, ini ritual kesyirikan, menyekutukan Allah. Nah, maka mereka akan menghadang langsung. Ya. Nah, melawan. Nah. Dan menuduh kamu telah sesat, ya. Kamu suka mengkafir-kafirkan. Nah, kamu telah keluar dari agama. Kamu ini Wahabi, kamu ini datang dengan agama baru dan seterusnya. Di mereka, tidak pernah berpikir ingin merubah tadi kebiasaan yang menyelisih agama. Bahkan kalau ada orang dai ilallah yang ingin berusaha menasihati mereka untuk merubah kebiasaan yang jelek yang menyelisih agama, mereka langsung menentang dan menyerang. Ya. Kama hasala li hadha syekh nafsih, sebagaimana yang telah dialami oleh syekh ini sendiri, yaitu syekh siapa? Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Lamma hawala rahimahullahu an yaruddan nas ilal Qur'an, ketika beliau telah berusaha berupaya untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an, wa madalla alaihi Qur'an, dan berusaha mengembalikan manusia kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, wa yughayyir ma hum alaihi minal adati wa taqalidi al-batilah, dan setelah beliau berusaha untuk merubah adat-adat yang ada pada mereka dan taklid buta yang batil yang ada pada mereka, berupa taklid buta kepada nenek moyang dan seterusnya, saru fi wajihihi wa badda'uhu wa fasaquhu, maka mereka pun memberontak dan melawan, ya, kepada syekh ini, Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Wa badda'uhu, bahkan mereka membid'ahkan syekh, ya. Syekh dianggapnya ahlul bid'ah, membawa agama baru. Wa fasaquhu, dan menganggap syekh itu fasik. Bal wa kaffaruhu, bahkan mereka mengkafirkan syekh An-Najdi rahimahullahu taala. Wattahamuhu bittihamat, dan mereka menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Lakinna fil haqiqati hadza la yadur wa laysa bighorib, akan tetapi hakikatnya ini tidak bermudarat bagi syekh, ya, bagi dai yang membawa kebenaran, ya. Ini tidak bermudarat bagi dia. Wa laysa bighorib, dan ini tidak asing, tidak aneh lagi bahwasanya pembawa kebenaran pasti ada yang melawan, menentang, ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang membawa Islam, ya, menyeru mereka agar beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka mereka orang-orang musyrikun Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW membawa agama baru, bahkan dianggap sahir, majnun, tukang sihir, orang gila dan seterusnya. Hingga tidak asing kalau seseorang dai ilallah ingin memperbaiki manusia, melarang mereka dari kesyirikan, kemudian datang tuduhan-tuduhan kepada mereka, kemudian datang penentangan-penentangan dan seterusnya, bahkan sampai pengusiran. Ini tidak heran. Walaysa bighorib, tidak heran, tidak asing. Fainal anbiya qila fihim ma huwa asyaddu min dzalik, sesungguhnya para nabi telah dikatakan kepada mereka yang lebih parah dari itu. Ya, mereka dikatakan gila, tukang sihir dan seterusnya. Lama aradu an yughayyiru ma alaihil umam min ibadati ghairillah, ketika mereka ingin merubah apa yang manusia berada di atasnya berupa peribadahan kepada selain Allah, ketika mereka para nabi ingin merubah kebiasaan ini, kebiasaan kesyirikan beribadah kepada selain Allah, adat kesyirikan, ketika para nabi ingin merubah adat istiadat kesyirikan, qila fi haqqil anbiya, maka dikatakan kepada para nabi makil apa yang telah dikatakan kepada mereka, yaitu mereka dibilang tukang sihir, gila ya, ini dan itu ya. Nah, membawa agama baru dan lain sebagainya dari berbagai macam tuduhan-tuduhan orang-orang musyrikun kepada para nabi dan para rasul. Fa kaifa bidu'at wal ulama? Kalau nabi saja diginikan, maka apalagi para dai atau para ulama ya. Nah, para nabi dan para rasul yang punya mukjizat ya. Nah, yang kadang-kadang mereka memperlihatkan mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, mereka diperlakukan seperti ini, bahkan ada yang diusir ya. Nah, dan seterusnya. Apalagi dai, apalagi hanya sekedar ulama ya, bukan nabi dan bukan rasul. Fala gharabata fi hadza, maka tidak aneh ya kalau seorang dai mengalami hal-hal yang seperti ini. Wa hadza la yunqis min ajalil alim wad da'iyah. Dan ini ya, kalau mereka dibilang gila, kalau mereka dibilang pembawa agama baru, kalau mereka dibilang ini dan itu tidak mengurangi kemuliaan ulama dan tidak mengurangi kemuliaan seorang dai ilallah. Sebagaimana tuduhan tukang sihir, gila dan seterusnya tidak mengurangi kemuliaan nabi dan para rasul. Bal hada yazidu fi hasanatihi indallah, bahkan ini menambah kebaikan mereka, pahala mereka di sisi Allah. Semakin berat ujiannya, tantangannya ya. Nah, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yarji'u bin naqsi 'ala man qalahu wa man tafawwaha bihi wa katabah. Hanya saja akan kembali, nah, kekurangannya, kecacatannya ya. Nah, itu kepada orang yang mengucapkannya, kepada orang yang menuduh, kepada orang yang menentang ya. Kepada orang yang mengucapkan ucapan seperti ini atau telah menulis dengan tulisan seperti ini, yaitu tulisan penentangan terhadap ajaran Islam misalkan ya. Kekurangannya kembali kepada mereka, kecacatannya kembali kepada mereka. Ketika mereka menghina para nabi, para rasul ya, itu tidak mengurangi kemuliaan para nabi dan para rasul. Bahkan itu mengurangi ya kemuliaan mereka ya, yang menentang dan menuduh para rasul dan para nabi. Nah, kekurangan itu kembali kepada orang yang mengucapkannya, yang menentang para nabi dan para rasul, yang menentang para ulama dan para dai. Fa inna hadza yarji'u alaihi, kekurangannya kembali kepada dia. Amal ulama al-mukhlisun wa du'atu ila Allah, adapun para ulama yang ikhlas dan para dai ila Allah, fala yadurruhum ma qila fihim, maka tidak membahayakan mereka, tidak bermudarat bagi mereka tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada mereka. Bal yazidu fi darajatihim, akan tetapi menambah derajat mereka. Wa hasanatihim, dan menambah kebaikan serta pahala mereka. Walahum qudwatun bil anbiya wa ma qila fi haqqihim wa matuhimu bihi, dan mereka memiliki kudwah, teladan dari para nabi apa yang telah disematkan kepada mereka berupa tuduhan-tuduhan ya. Nah, itu sudah ada pendahulunya, itu para nabi ya, mereka sudah lebih dulu dituduh ini, dituduh itu ya, mereka sudah lebih dulu diusir misalkan dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala yaqulu linabiyyi, dan Allah berfirman kepada nabinya, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka ladzu maghfirati wa dzu hiqabin alim. Allah berfirman kepada nabinya dalam surah Fussilat ayat 43, ma yuqalu laka, tidak dikatakan kepada engkau ya Muhammad, yaitu tidak dikatakan kepada engkau berupa tuduhan ini, tuduhan itu, kecuali telah dikatakan kepada para rasul sebelum engkau. Itu para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sudah mengalami duluan penentangan dan pengusiran dari kaumnya. Inna rabbaka ladzu maghfirati wa dzu iqabin alim, sesungguhnya Rabbmu itu memiliki ampunan dan memiliki iqab, azab yang pedih. Fa Syekh rahimahullahu taala bi hadhil kalimat bayyana syai'an min hadzal amril ajib. Asy-Syaikh rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, dalam tulisan ini beliau menjelaskan sedikit tentang perkara yang sangat mengherankan ini. Perkara apa? An-nas yaqra'una al-Qur'an, yaitu bahwasanya manusia membaca Al-Qur'an, wa yuksiruna min qira'atihi, dan mereka banyak membaca Al-Qur'an, wa yahtimunahu, bahkan mereka menghatamkan Al-Qur'an, wa yahfadunahu, bahkan hafid Al-Qur'an, Wa yurattilunahu, bahkan mentartilkan Al-Qur'an, ya, suaranya bagus-bagus, ya. Wa yurqizuna timamahum, dan mereka perhatian, fokus. Nah, dengan bi alfadil Qur'an, dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an, watajwidihi, dan memperhatikan atau fokus dengan tajwid, hukum-hukum tajwid, wa ahkamil mad, dan hukum-hukum mad panjang pendek, wa ahkamil idgham, dan hukum-hukum idgham, wal ghunna, dan hukum-hukum ghunna, wal iqlab, hukum-hukum iqlab, wal izhar, wal ikhfa, wa ya'tanuna bihadha inayatan fa'iqah, mereka perhatian dengan sisi ini dengan perhatian yang sangat besar. Wa hadha syai'un thayyib, ya, yang ini adalah sesuatu yang bagus. Nah, seorang itu perhatian dengan Al-Quran, dengan tajwidnya, dengan makhorij hurufnya, madnya, idgomnya, gunahnya, iklabnya, idharnya, ikhfa, dan seterusnya. Nah, walakin al-aham, akan tetapi, ya, tadi penting, akan tetapi yang lebih penting lagi, wal maksud, dan yang menjadi tujuan, laisa hadza, bukan ini. Ya. Yang menjadi tujuan dari Al-Quran, nah, ya, bukan itu saja. Al-maksud tadabburul ma'ani, yang dimaksud dari Al-Quran adalah memahami makna-makna, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Wattafaqqu fi kitabillah, dan memahami kitabullah, ya, mendalami kitabullah, ya. Wa ardu a'malina wa a'malin nas ala kitabillah, dan menimbang amalan manusia, perbuatan manusia dan perbuatan kita terhadap Al-Quran, ditimbang. Hal hiya muwafiqatan, muwafiqatun li kitabillah am mukhalifatun, apakah perbuatan kita atau perbuatan manusia itu sesuai dengan Al-Qur'an ataukah menyelisih Al-Qur'an. Nah, itu yang paling penting. Itu yang menjadi tujuan, ya. Bukan hanya sekedar membaca dan memperbagus suaranya dan memperhatikan tajwidnya saja, bukan. Nah, kemudian dia membaca Al-Qur'an, akan tetapi kesyirikan jalan terus, ya, ini jalan terus. Hal-hal yang menyelisih Al-Quran jalan terus, ya. Nah, jadi bukan itu tujuan utama, ya. Akan tetapi tujuan utamanya dan tujuan yang paling pentingnya adalah mengkaji, mendalami, menghayati makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Dan menimbang perbuatan kita dan perbuatan manusia kepada Al-Quran, apakah perbuatan kita dan perbuatan manusia sesuai dengan Al-Quran atau menyelisih Al-Quran. Itu yang menjadi naam tujuan utama. Hadza wal matlub, inilah yang dituntut. An nansoha awdo'ana, an nusahiha awdo'ana, yaitu kita memperbaiki keadaan kita. Ini yang dituntut, kita memperbaiki keadaan kita, kita meluruskan kebiasaan kita yang jelek. Wa annunabbiha ala akhta'in nas, dan kita memperingatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia. Ini salah, ini salah, ini menyelisih Al-Qur'an, ini menyelisih hadis. Nah, ini yang dituntut. Kita memperbaiki keadaan kita, ya. Dan kita memperingatkan kesalahan-kesalahan manusia. La bikos ditasyhir. Kita melakukannya bukan untuk tujuan supaya kita terkenal, jadi dai, tidak. Wakos dinaili minan nas, dan bukan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan. Bal bikos dil islah, akan tetapi dengan tujuan untuk perbaikan. Wa nasihat, dan tujuan untuk memberi nasihat, ya, kepada kaum muslimin. Baik, nah, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, nah, tentang muqaddimah. Ya, muqaddimah kitab Al-Usulus Sittah. Baik. Yang berapa ini? Sudah cukup, ya? Nah, insyaallah pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Dan prinsip pertama atau landasan pokok pertama, ya, yang sudah kita baca tadi, ya, kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, karena penjelasannya cukup panjang. Nah, kita cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.